أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء مأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى رأي أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى رأي سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني له رحمه مولانا شيخ محمد أرشد بن عبد البنجري والشاهد محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل ما نوى بسلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang senantiasa tidak ada putusnya datang kepada kita zahir dan batin, tidak bisa kita menghitung-hitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita bersyukur kepadanya dan mudah-mudahan Allah taala membersihkan diri kita daripada segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sehingga kita diberi Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah dan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Insyaallah pada ini hari kita menyambung akan pengajian masalah kewajiban antara orang beriman atau orang Islam sesamanya walaupun kada sekampung. Setiap orang Islam, orang beriman dimanapun berada menjadi satu, maka ada mempunyai kewajiban-kewajiban. Yang pertama diketahui, yang kedua diamalkan, semuanya dengan taufik hidayah dari Allah jua. Nomor satu, ta'zimu hurumatil muslimin, yaitu menghormati akan orang-orang Islam. Artinya kada boleh kita menghina akan, karena wajib menghormati, haram menghina akan. Nomor dua, maras kasihan kepada orang Islam, kada boleh kita memarahi, menyariki. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Riwayat Bukhari Muslim. Artinya bermula orang beriman bagi yang lain daripadanya, sesama beriman. tidak ada perlainan contoh seperti satu bangunan jua mengokohkan sebahagian akan sebahagian. Jadi kalau orang melihat bangunan mesti baraid satu dengan yang lain, saling tulung betulung, kokoh mengokohi, supaya jangan sampai ada yang gugur, jangan sampai runtuh. Inilah usaha-usaha kita supaya jangan sampai sesama orang beriman, sesama orang Islam runtuh gara-gara kita. Jadi kewajiban di dalam hadis ini adalah menulungi, seperti kasau lawan apa ngarannya tihang itu, coba tukang takuni mesti basatunya limbah itu pulang bujuran basatu jua pulang. Nah, tihang ada pulang namanya tuakan, kemudian pulang tihang yang di bawah supaya basatu ada tungkat. Tungkat pulang namanya tuakan, sebuting kelon sebuting itu ngarannya adalah galagar. Kemudian lalu diandaki papan supaya basatu papan ada pakunya. Lantai ada pakunya, atap lalu basatu. Coba lihat atap misalnya aja atap sirap. Nah, dipasang sebuting, rapat diandak di atasnya pulang di antara sambungan tadi supaya jangan miris. Diperhatikanlah bangunan-bangunan itu jumlahnya, hadis Nabi sedikit aja. Sama lawan satu bangunan, pintangan memperkuat satu dengan yang lain. Jadi kada boleh kita ini merusak perkuatan kita, persatuan kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, riwayat Imam Bukhari Muslim juga, sabda Nabi, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasadi idza ishtaka minhu 'udun tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Contoh orang yang beriman pada bakasih sayangan dan bersatu padu mereka itu sama lawan satu jasad. Jadi kalau orang beriman itu hitungannya misalnya di rumah 10, itu hukumnya hanya satu aja. Atau di kampung orangnya 1000, itu hukumnya satu. Sebab sakampungan orang beriman aja. Lamun ada di kampung 10 nang kada beriman, 90 nang beriman, nang 90 itu jadi basatu, jadi seperti satu jasad. Pintangan mananya seperti satu jasadnya? Pintangan apabila sakit satu anggota, niscaya membawa kepada nang lainnya ikut merasa akan kurang guring dan ikut merasakan panas jua awak. Memang kalau kita misalnya serangan flu, lalu awak kita itu panas dingin, kemudian lalu jadi garing seikungan awak, matan selismanya sebutin, jadinya seluruh badan kada nyaman. Nang kaya itu juga, kalau di kampung itu orang beriman berataan, seikung ada nang garing, nang lainnya ikut serta mendoakan, ikut serta membantu perongkosan baobatnya, ikut serta berataan sembahyang hajat baca yasin salatan kamilah, mendoakan semoga nang garing itu selamat. Jadi kada boleh kita itu diam-diam aja, kada boleh. Harus ada usaha mendoakan sesama beriman, sesama Islam. Mendengar kabar misalnya ada orang Islam di sana, jauh dari kita di sini, di Palestina umpamanya diganggu oleh orang kafir, kita di sini umpat jua kada karuan guring, kada karuan makan, bawirit mendoakan mudah-mudahan Allah mengangkat akan ujian lawan orang beriman nang di sana. Mendengar pulang ada misalnya orang beriman, orang Islam ditangkap orang, kemudian dihukumkan orang, padahal inya itu bujur, cuma dipitnah, dizalim aja. Lalu umpat jua kita bersedih hati, lalu kita berdoa kepada Allah, karena memang tidak ada kita hanya kepada Allah, kada boleh bukah kepada manusia. Apabila dapat bala musibah, kita ingat akan Allah bersifat qiyamuhu binafsih, amalannya kita mengharap kepada Allah. Apabila kita mendapat sesuatu bala musibah, ingat akan kewajiban kita mengenal Allah Ta'ala bersifat akan hayyun dan hayat, amalan kewajibannya bertawakal kepada Allah. Jadi kita berserah kepada Allah apabila mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, merasa sesuatu, langsung kita kepada Allah dan memohon, mengharap kepada Allah. Jangan kita mendatangi lawan manusia. Walaupun manusia itu misalnya ditugasakan gasan nang itu, kita bukah ke Tuhan, jangan bukah lawan manusia. Memang kayak itu cara-caranya. Memohon kepada Allah supaya saudara seagama, saudara seiman diangkat Allah dari musibah itu tadi. Jadi kada kawa kita betutup telinga, kada kawa betutup mata. Apabila mendengar, melihat, lalu ada tugas kewajiban menolong dan membantu masing-masing. Ada nang menolong lawan awak, ada nang menolong dengan doa, ada nang menolong dengan harta. Jadi pertama, menghormat sesama Islam, haram menghinakan. Dua, kasih sayang, kada boleh menyariki. Tiga, memperkuat persatuan. Empat, apabila ada nang sakit nang lain, umpat jua balasungkawa. Minimal mendoakan, membaca Yasin, solat kamilah. Doanya mengharap kepada Allah, bertawassul dengan Yasin, Fatihah dan salawat Nabi, semoga Allah menyembuhkan beliau dari penyakit dan selamat. Apabila di hati kita kada memikirkan, kada kasih sayang sesama beriman, sesama Islam, timbul kada menggaduhi, nang garing kada didoakan, nang baduit kada menulungi ongkos cagar beobat, nang ada bisi pengetahuan pintangan obat-obatan kada mau datang memeriksa nang garing tadi, nang berjualan obat kada mau memberi obat nang diperlukan, nang ditentukan oleh dokter, padahal semuanya sama-sama beriman, sama-sama Islam. Apa hadis Nabi? Perhatikan, man la yarhamin nas la yarhamuhullah, riwayat Bukhari Muslim. siapa aja orang beriman nang kada sayang kada kasih lawan sesama beriman, itulah orang nang sudah kada disayangi Tuhan lagi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "In kuntum turiduna rahmati farhamu khalqi." Hai hamba-hambaku nang beriman, jika kamu benar-benar berkehendak akan kasih sayangku, maka hendaklah ikam menyayangi sesama beriman, sesama Islam. Itu pang tadi perinciannya. Kalau orang Islam, orang beriman itu kesusahan duit nang sugih mauluri duit. Lamun inya garing, ada nang mendoakan, ada nang memberi duit gasan beobat, ada nang membawa bemotor ke rumah sakit, dokternya lakas datang memeriksa, kemudian lalu diberi resep, kemudian nang bejual obat beujung kada tapi banyak, asal ada sedikit ujungan. Jangan terlalu larang banar menjuali obat, pantang-pantang orang memerluakan, apalagi pantang-pantang obat kada ada di toko nang lain, saka handak inya meandak harga. Kalau ada nang atap mirisan, dipikirkan macam apa supaya kawa inya menukar atap, jangan miris rumahnya. Lamun ada nang tak utang, macam apa supaya tak bayar utangnya? Nang mengutangi mengorteng utangnya, nang sugih-sugih nang lain memberi zakat untuk inya menyelesaikan utangnya. Itu contoh. Jangan sampai bakal panjangan sakit hati memikirkan utang kada tak bayar. Nang dipitnah orang, macam apa caranya supaya nang dipitnah jangan menangis, nang memitnah supaya muntungnya mandak memitnah. Tukup ya kan muntungnya, jangan lagi menyambat-nyambati, jangan lagi menyampaikan berita-berita nang bakal menjadi orang sakit hati. Itu sebahagian daripada perincian kasih sayang. Apabila kamu, kata Allah, menginginkan kasih sayangku, maka kasihilah hamba-hambaku nang beriman nang Islam. Kemudian kalau orang beriman, orang Islam itu zalim, maka kita wajib juga membantu. Macam apa membantu orang zalim? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, ansurhu idza kana mazluman. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansurhu?" Qala, "Tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu." Rawahu al-Bukhari. Ujar Nabi SAW, "Bantu olehmu saudara seagama, baik inaman zalim atau kena zalim." Maka seorang laki-laki dari sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ulun menulung apabila orang beriman kena zalim, rasa nyaman aja. Tapi caranya menulung orang beriman nang salah, yaitu ikam tegah inya itu dari perbuatan salahnya. Nah, mencegah perbuatan salah saudara, harus kita merasa orang ini dangsana. Apabila dirasa orang ini orang halat, kita mencegahnya dengan kekerasan, karena timbul amarah atau emosi. Jadi ingatakan, nang salah nini dang sanak aku. Apabila sudah merasa badang sanak, cara managurnya mesti dengan lamah lembut. Ini kebanyakan kita ini managurnya itu lantaran kada ingat badang sanak, merasa orang halat, lalu dengan menceleng mata, kasar pandir, hati marah, sampai ada macam-macam ancaman-ancaman, kadang-kadang main tangan, main batis. Itu sudah tersalah. Walaupun caranya nahi mungkar, tapi jalannya salah. Itu kada kaya itu orang berbuat lawan dang sanak. Coli hilang sudah di hatinya merasa badang sanak. Hanya dianggapnya orang itu adalah makanannya. Seperti kambing lawan singa. Dianggapnya kambing kada dang sanak inya, lalu dimakannya. Artinya orang nang salah-salah jadi makanan bagi orang nang lain. Padahal jangan hidang sanak kita juga salah inya, lalu cara menangati inya jangan berbuat kesalahan lagi, ada dengan lamah limambut dan dasarnya kasih sayang. Lawan anak aja tah, lamun kita kada merasa ini anak. Kita itu langsung menempeleng lawan anak itu. Cara managurnya tempeleng. Tapi lamun kita merasa ini anakku, kada kawa dengan tempeleng. Diangkat anaknya itu dicium. Sini umpat lawan abah. Ila kasina bahambin lawan abah. Nah mintoh. Jadi ampih kan anaknya itu bebol-bolan lawan kawannya di belakang rumah. Lamun kita merasa ini anakku. Tapi lamun sudah merasa nang ini bangsa, datang ke anak situ langsung tang cap lima. Nah, ringkas kata, apabila sudah hilang sifat Rahman dan Rahim di hati kita, lawan siapa aja pun, lawan apa aja pun, tidak ada lagi selain dari kekerasan. Lawan murid bakal karasan, lawan anak buah bakal karasan, apalagi lawan orang nang dianggap halal, makin nyai bakal karasan. Memang lagunya lagu karas. Ujar arwah bapa lagu Tingkalungan Sangkut. Coba lihat Tingkalungan menyapak di Tingkalungan kan kena lawan batang pohon itu kan melentang kena pohonnya, kasihan bilang hendak lempak. Lagunya lagu Tingkalungan Sangkut. Termasuk aja di sini bini, orang beriman juga, orang Islam juga, anak Islam beriman juga, mintuha, minantu. Pokoknya ini nang kita baca hari ini secara keseluruhan. Nang semalam perincian. Pertama, kewajiban lawan bini. Dua, kewajiban lawan laki. Tiga, kewajiban lawan ibu bapak. Termasuk keluarga, karena itu masalahnya rahim. Nah, kemudian empat kewajiban lawan anak. Kemudian lima kewajiban lawan tetangga. Pahabisan kewajiban lawan sesama Islam, sesama beriman. Insya Allah, amun Tuhan mah nyambung menerusakan topik hidayahnya, kena akan ditutup dengan pembicaraan pintu husnul khotimah. Karena penting husnul khotimah. Kalau orang husnul khotimah artinya mati ada imannya, walaupun sedikit imannya pasti akan masuk surga, walaupun lewat neraka dulu. Tapi apabila kada husnul khotimah, imannya kada dalam sama sekali, maka kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, supaya kita mati beriman husnul khotimah, ada petunjuk-petunjuknya. Wajib kita melajarkan dan wajib kita belajar, kemudian kita melaksanakan. Karena ilmunya wajib, ma'amalakannya wajib juga. Apabila kada tahu macam apa bagawi, andai kata pian bersifat kasih sayang lawan makhluk Allah, tapi kada berdasarkan ilmu, nang kaya apa sifat kasih sayang pian itu? Kosong, tidak ada artinya. Dalilnya fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal nang baik apabila tidak didahului ilmunya, maka semuanya amal baik itu ditolak, tidak diterima. Contohnya sumbahyang, kita kada tahu waktunya masukkah sudah balumkah. Untung-untungan angkat takbir sahjaku sumbayang asar. Sekali tuntung ada kawal membawa jam. Ujar kita jam berapa? Jam 4. Oh, berarti sudah asar lah. Setengah jam sudah masuk waktu. Alhamdulillah. Aku sumbahyang di dalam waktunya, maka sumbahyang asarnya kada sah karena untung-untungan, walaupun tepat waktunya karena kada tahu maka kada sah. Nah, samunya an apa gawian, kasih sayangkah, sabarkah, syukurkah, walau tepat bujur-bujur sabar bujur, tapi kada berdasarkan ilmu, kada mengaji dulu, kada belajar dulu, samunya an nol, jangan diharap balasannya. Oleh sebab itu wajib mengaji. Nah, panang wajib lawan kuitan, nah panang wajib lawan anak, nah panang wajib lawan bini, nah panang wajib lawan laki, nah panang wajib lawan kula warga, nah panang wajib lawan tetangga, nah panang wajib lawan sesama Islam. Melaksanakannya atas dasar pengetahuan yang dilajarkan tadi, pas sedangarnya, pas ngarannya, ba'ama disertai ilmu. Kita ulangi, pertama menghormat sesama beriman, sesama Islam, kada boleh menghina. Dua, mengasih sayangi, kada boleh menyariki. Tiga, menolong. Empat, ikut serta merasa sedih apabila inya ditimpa bala musibah. Lima, apabila inya menzalim orang, maka kita cari jalan supaya inya ampih dengan perhatian didasari kasih sayang lawan dangsana. Istilahnya dangsana kita tabarusuk lalu patah batis. Itu istilahnya, misal orang nang menzolim tah, sama lawan orang tabarusuk, patah batis. Jangan kita mamai, jangan kita pukuli, hendaklah kita sayangi. Mentoh. Di mana caranya menyayangi? Nah, kita angkat daripada tabarusuknya. Kita gamati cara mengangkatnya, jangan dadas-dadas. Kasian namun mengangkat bahimat badadas, urang batis patah, kasakitan. Jangan dibiarkan inya tabarusuk, jangan dibiarkan batisnya patah. Lagi je lekas jarak pasai, nah kada mau ka itu talah. Siapa aja nang zalim itu? Arti zalim itu tadi menyakiti ka urang. Kita cari jalan supaya inya tajua menyakiti urang dengan hati karena maras lawan dangsana. Nah itu dah. Jadi harus dengan cara ramah tamah, kadada dengan kekerasan. Rasulullah SAW di dalam sabdanya lagi, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ujar Nabi, hakul muslim adal muslim khamsun. Radus salam wa iyadatul mariyub wa itibatiba'ul janaiz wa ijabatul da'wah wa tashmitul atis. Bermula kewajiban orang Islam dengan saudara seagamanya lima perkara. Pertama, menjawab salamnya. Sama ada salam nang dimuntung atau salam nang di surat. Kalau surat bertulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita waktu membuka surat itu menjawab waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun kalau dijawab nang bertulis itu berdosa kita. Sebab itu meninggalkan kewajiban sesama orang Islam. Mun inya pang assalamualaikum inya, nah jangan berdiam waalaikumsalam. Tapi wajibnya ini ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apabila kita sendirian ada orang memberi salam, fardu ain menjawab waalaikumsalam. Tapi apabila kita duduk bakawal-kawal, sekurangnya saikung, ada yang memberi salam, maka fardu kifayah. Asal ada saikung yang menjawab, yang lainnya kada berdosa. Contohnya, tuan khotib hari Jumat. Begitu naik, mengambil tungkat sidin berdiri sambil selungkoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sejitan seikung ini menjawab cukup aja sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada berdosa lagi nang lain. Karena hukumnya fardu kifayah, urangnya pang banyak. Jadi tuan khatib harus tahu, apabila kada dana menjawabnya, sekali di tanah nang menjawab seikung. Jangan buruk sangka khotibah pian bilang hapus jauh-jauh dan nak sembahyang di masjid sini lagi. Kenapa orangnya bahlul? Padahal saikung gin cukup aja nang menjawab sudah. Sudah berapa mutiara-mutiara daripada sabda Nabi SAW yang kita dangari? Lebih daripada intan berlian yang didangar ini. Intan berlian hanya dilihat cahayanya. Kalau nang ini sampai kamati di bawah. Kalau berlian tak tinggal di waris urang. Ada lagi nang berlian. Mati badahulu. Siti berlian. Minta. Jadi kalau ingin memberi salam, jawab waalaikumsalam. Lamun inya ditulisan dibaca lawan montong waalaikumsalam. Nomor 2 wa'iyadatul marid menjanguki nang garing. Kalau ada nang garing dielangi. Caranya meelangi urang garing di waktu inya memang menerima tamu. Kalau di rumah sakit itu ada bertulis jam tamu. Misalnya jam 10 sampai jam 11 bertulis. Lain dari jam tamu jangan kita datang. Itu ngarannya kada meelangi, itu ngarannya menyakiti. Jadi kalau jam tamu 10 sampai 11 kita baelang ke sana. Caranya meelangi urang garing, limbah datang nang kaya apa ikam, ujar garing kaya ini pang. Insyaallah ikam sembuh aja. Insyaallah ikam sembuh aja. Ampun maaflah kita. Aku kada kau balawa-lawas nah. Insyaallah sembuh aja ikam. Assalamualaikum. Sudah. Itu cara meelangi orang garing itu satu matbana. Rimba sudah betakun kaya mapa ikam. Kaya ininya. Insyaallah ikam baik aja. Aku kada kau balawa-lawas nah. Itu caranya. Lamun kita pangmelangi urang garing waktunya di luar waktu terima tamu meelangi sampat bemasak nang di dapur. Nah, disitulah dosa kita. Mencari pahala menjadi dosa karena kadada ilmu. Oleh sebab itu setiap orang bagawi kadada ilmunya maka ditolak kada diterima. Wa imma kurang wa imma labihan. Tu adab meelangi orang garing. Jangan nangka itu meelangi ka orang garing pas di luar waktu tamu. Sekali datang kada ada harapan lagi kam di hidup. Sudah negara kasih. Penyakit ikam negara kasih bukan komplek kasih lagi. Kada ada harapan lagi kam kada beberapa menit lagi kam nang mati. Umma. Kasian nang garing. Apalagi nang ba ucap itu dokter. Ujar dokter, kada ada harapan lagi sudah. Kada ada harapan lagi sudah. Ya Allah dok, jangan kah itu dok. Mun nang kah itu dok, pian kada dokter tu ngarannya kodok. Maka di dalam sumpah dokter kada boleh menyakiti sepasain dengan laku dan kata. Sumpah dokter berataan kata-katanya kada boleh menyakiti lawan wang garing yang diharapnya. Apalagi cara-caranya. Bah datang dokter misalnya pucat. Lalu naja kuling-kuling kepala. Bah ujar wang garing. Cucok nenek, kodok nenek. Sudah duit bunda diambil. Sudah memberi resep saling larangan bayar obatnya. Hero menakutani unda pulang. Jadi tak balik nang garing ni bangun meludahi. Maaflah dok lah. Ini kalau ada yang dokter yang mendengar. Nomor 3 wattiba'ul janaiz malawat nang mati. Malawat orang mati. Malawat ini dua macam. Ada nang kada kawa karena inya pun hendak mati juga. Artinya inya garing juga. Nah, di mapa cara malawatnya lamun ada duit unjuk amplop. Aku bekirim aja amplop nang lonang kematian tadi. Mintu aja. Melawat juga ngarannya. Ada nang keduanya, mana awak, mana duit, meninggali lawan nang kematian. Minto. Nang dibari itu nang kematian. Bukan membari nang sudah mati. Nang mati itunya kan aku menerima lagi. Jadi nang hidup ini menerima, bari bukai amploknya kasan ba arwah. nang diarwahkan itu hak sinang menerima, bukan hak anak yatim, bukan. Nah itu, ini sudah di mana-mana memang alhamdulillah. Kalau orang kematian itu, lalu nang malawat ini mau nyuki amplop, nang dudukan situ ada nang membaca Quran, ya kah? Ada nang membaca Qul Huwallah di Quran juga lah. Ada nang berbagi, napa nang dibagi situ kupi. Jadi meraup kupi tadi membaca Qul Huwallah 5 kali dilapas kupinya. Ada nang 100, ada nang lebih. Itu babinian lagi entah. Entah menyedekahi lawan Qul Huwallah lawan mayat nang adan ini. Ada nang membaca Quran di rumah aja sahatan gasan arwah. Ada nang sumbahyang beberapa rakaat gasan almarhum. Ada pulang nang maupahakan lawan kawal mengajakan di kubur sampai seminggu. Kada tahu kula warga nang kematian. Ada nang menukarakan mesannya, ada nang menukarakan atang-atangnya, minta. Ada nang membarasihi kuburannya, ada nang membarii duit lawan nang tukang barasihi kuburannya. Sebab ini sesama Islam, sesama beriman. Tulung betulung. Ada nang betahlil seminggu 2 kali hari Ahad lawan hari Kamis. Summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa maghfir lahum warhamhum. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka itu akan surga. Macam-macam doanya tuan guru membaca itu. Itu termasuk juga ngarannya itiba'ul janaiz, malawat urang nang mati. Luas arti malawat ini kalinya nang datang ke rumah situ bekesah duit. Nomor 4, wa ijabatud da'wah, mendatangi undangannya. Mun inya maundang datang. Apabila datang maundangi ke situ, jangan ada kata-kata, nang penting kata-kata penghinaan jangan ada. Kalau limbahnya datang ke sana undangan, datang undangan, bepasan lawan bini, umanya, aku hari malam ini ada undangan di sebelah rumah, jadi aku melaksanakan kewajiban nak bawa. Meninggalkan ikan malam ini hendak pasabuah saruan. Iih ya nang bin. Jadi memasak secukup-cukup ikan menjasa rumah. Iih ya. Sekali sampai ke undangan. Nang maundang nenek pulang, rupa-rupanya kada berilmu juga. Acara apa panjangan. Mulai sebelum maghrib sampai pukul 12. Macam-macam bersambung acara. Sumbahyang maghrib berjamaah, baik itu sumbahyang hajat, yasin, solatan kamilah, mulut, dalail, batahlil, benasib, penerangan agama, doa salamat, pas pukul 12, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, lapar parut. Bak bahasa surungan sakit parut nang tadi tahu nang lainnya kada tahu nang nyata nang ini dulu nang bapada lawan bini nah nang sakit parut bulik ke rumah kada bebunyi membicik parut tejenanya jar nang bini napa makanannya tadi urang kelaparan kada kada bapada lagi naja. Nah jadi jarnang bini ayam kah itik kah bahan apa mie cap burung bola kada kawa lagi nyambat mintu aja lah ada kalau mie cap burung dasar terlalu banyak setengah malam orang kuriakan nang disulungi mie. Tak tapi ini samunyaan lamun sigar. Lamun kita garing jua diundang orang, nah gantiannya amplok aja sudah. Umpat mah umpat akan benerin, malum orang begawian tak kena. Nang sederhana hidup lah menang sugi kada perlu panglah. Nang sederhana begawian memerluakan jua bantuan. Ya kalah, nah nangka itu cara kesatuan persatuannya. Ulunlah sarawan bian kan keganangan di zaman Rasulullah kayak apa kesatuan persatuan. Nang di kita di sini di rumah tangga aja sudah kada tapi ada kesatuan persatuan para saulun, bukan ulun menyambat di orang kan. Di rumah tangga aja katujuh banar nang ini menyambat nang ini mahina lawan nang ini. Saling kada baakuran di rumah tangga. Padahal lamun bini tak kada baakuran. Nang laki sakit hati, lamun laki sakit hati kada masuk surga. Sebab ujar Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Apabila bini-bini mati, bedulu ka bedudi ka, ridho lakinya, artinya nang laki senang, niscaya bini-bini itu masuk surga badahulu. Jadi amalan masuk surga badahulu di dalam hadis ini mencari ridhonya hati si laki. Jangan sampai laki itu marah, jangan sampai laki sarik, jangan sampai laki sakit hati. Jadi melaksanakan basatu di rumah tangga ini aja sulit. Kenapa? Karena iblisnya, setannya, nafsunya, bungulnya sangat meningkat. Iblisnya meningkat, setannya meningkat, nafsunya meningkat, bungulnya bertambah. Ngalih mencari kesatuan persatuan di rumah tangga aja. Kacawali orang nang dikasihi Allah. Wala yazaluna mukhtalifin illa marrahima rabbuk walidarika khalaqahum. Quran. Senantiasa manusia ini basulisih paham. Kacawali nang kada basulisih paham nang seiasa kata, urang nang senantiasa dapat rahmat Allah. Jelas dalam hadis ini, dalam Quran ini, nang dapat rahmat itu urang nang basatu. Nang kada dapat rahmat urang nang bacerai-berai. Hadis Nabi pulang menyatakan al-jama'atu rahmatun wal-furqatu adabun. Basatu itu rahmat, bacerai-berai itu adab, ujar Nabi. Mudah-mudahan Tuhan memberi taufik hidayah kepada kita sarumah tanggaan. Nomor 5, wa tashmitul 'atis, dan membaca yarhamukallah bagi saudara nang wahin pertama, dan inya membaca alhamdulillah. Pertama inya wahin. Wahinnya nang pertama kali. Sesudah wahin inya membaca alhamdulillah. Maka kewajiban kita membaca yarhamukallah. Kita. Lamun inya pang wahin kada membaca alhamdulillah, kada ada kewajiban kita membaca yarhamukallah. Lamun inya pangwahin beberapa kali, kada wajib jua nang kedua ketiga itu yarhamukallah. Matinya susunannya inya wahin nang pertama serta membaca alhamdulillah, lalu kita mendoakan yarhamukallah. Nang wahin kedua ketiga kada lagi. Mendoakan mudahan senantiasa ikam dapat rahmat Tuhan. Sebab orang wahin itu ada ciri-ciri sudah selismaan. Itu pang lamun salismaannya kada baik beuntungnya, ujar dokter turun kena kumannya itu kena ketorongkongan lalu jadi batukang. Lamunnya batukang itu nah kada baik sampai seminggu kumannya turun pulang ke paru-paru lalu jadi tereng garis mereng angka rumawi tibisi. Asalnya Ismailan salismaan bener raja matinya apabila nyawahin tanda salisma alhamdulillah ujar nasikung yarhamukallah jangan disambung lagi alhamdulillah yarhamukallah dahabat angkat dunia wazina tuha wasirtal anapi barzakhin min barazakhir akhirah lain itu orang mati dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Arba'un min haqqil muslimina 'alaika an tuhsina suhbatahum wa an tastaghfira limudnibihim wa an tad'uwa lil mudbirihim wa an tuhibba ta'ibahum. Ada empat daripada tugas orang Islam lawan ikam. Artinya kita bisi tugas lawan sesama Islam. Menurut hadis ini tambahan ada empat. Pertama, engkau memperbaiki persahabatan. Memperbaiki persahabatan. Lamun asal kada baik, cari jalan supaya baik. Lamun sudah baik, dicari supaya jangan hilang persahabatan ini. Kalau kita berkawan, jangan putus di tengah jalan. Sehidup semati. I ada permusuhan. Lalu diurus, limbah diurus, lalu menjadi baik. Nah, nang dijaga wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Quran. Apabila sudah bagus, jangan lagi mencari jalan supaya rusak pula. Nomor dua, engkau memintakan kepada Allah keampunan dosa bagi semua orang Islam yang berdosa. Seperti astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astawana sebeluman maulud rajin astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nang berdosa-berdosa tah pintakan lawan Tuhan supaya dapat keampunan. Jangan minta ya Allah inya pian hidupakan inya kada berterima kasih. Ya Allah gugurakan gunung kepada bubuhannya supaya lenyap. Jangan kaitu orang Islam. Nang berdosa kita pintakan mudahan diampuni Tuhan. Nangka itu caranya. Ini kada ada orang berdosa ditempeleng. Nomor tiga, engkau doakan, salah, engkau panggil, engkau kiau urang-urang nang meninggalakan lawan ikam. Nang asalnya datang ke kita, sekarang kada mau datang lagi dikiawai supaya berdapatan pulang. Entah. Jadi supaya bersambung, jangan sampai ranggang menjadi pagat. Jangan sampai ranggang menjadi pagat. Nomor empat, kalau inya sudah taubat. Ini orang ini rajanya dosa. Lalu ampih wa antuhibba taibahum. Ikam kasih sayangi urang nang sudah bataubat. Jangan dikuya. Pura-pura aja. Pina kalanggar batas beh pura-pura aja. Padahal mun nyelengah sandal urang habis jua nini. Kada mau ka itu. Kalau orang bertobat kita sayangi. Apabila orang bertobat kita sambati. Ujar dalam hadis Nabi ulun kada membaca hadisnya. Kada dimatiakan Tuhan dulu nang mengupatnya. Kacawali mengerja apa dosa nang digawinya sebelum taubat. Bahaya namun orang tuh maling. Lalu ampih kita sambati. Kada mati kita kacawali sampat jadi maling jua dulu. Rasulullah SAW bersabda, man adzalla indahu mu'minun, man udzilla indahu mu'minun, wa huwa yaqdiru ala an yansurahu falam yansurhu, adzallahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaqiq. Ujar Nabi SAW, barang siapa di sisinya ada orang yang menghina saudara seagamanya. Ini kita duduk berdua. Lalu kawal ini mah hina lawan orang lain. Nang dihinanya itu lawan dihiga kita, orang lainnya itu beriman. Lalu kita nang mendengar orang nang menghina ini, berdiam aja. Padahal kawal aja, jangan memandir itu, pandir nang lain aja. Kada usah memandir sidin, memandir nang lain aja. Kita berdiam aja, apalagi mau empati. Aku gini tahu juga, inya selain daripada pandusta, inya anu pulang, kurangnya anu pemalar, mau empati makin asik ya lalu. Nah apabila orang tamah hina akan orang lain, kita ada di situ, kawa aja kita mah halang-halangi dengan cara jalan misalnya, anu pandang yang lain aja. Umpamanya tak baik memandang yang lain aja. Umpamanya tak, tapi kita kada hendak itu, kita biarkan ja berdiam ja. Napa ujar hadis Nabi ini, maka dihina akan inya oleh Allah Taala kena di halayak ramai hari kiamat kena. Katahuan orang banyak kena seorang dihinakan, nang menghinakan Tuhan gara-gara kita kada membantu kawal nang dihina orang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, salatun yusaffina laka wudda akhika. Ada tiga perkara nang menyempurnakan cinta sesama saudara. Kita nih lawan saudara supaya baca cintaan sehidup semati ada tiga amalannya. Nomor satu, tusallimu alaihi idza laqitahu. Engkau memberi salam apabila tak dapat inya. Nomor dua, wa tuwassi'alahu fil majlisi. Apabila duduk, ikam bakalah rapatakan sila, luasakan untuk inya duduk. Minta. Jadi meluasakan tempat duduknya biar aja kita bakalah. Senang kalau hatinya tak inya nyaman bersila. Sorong biar aja misalnya batalempoh demi kawal. Minta. Pertama, apabila terdapat assalamualaikum. Nang kedua, duduk biar aja sorong dibuncu-buncu inya nang ditawi ngalak misalnya. Nah ini dicarapakan di rumah tangga dulu. Apabila kita bisi di rumah tangga ini orang bertiga. Apabila terdapat assalamualaikum, janasikum waalaikumsalam. Lalu dudukkan, kesini nah ikam duduk. Nah ternyaman sedikit ditikar, minta. Biar dia sorong duduk di lantai. Nang seikung kah itu pulang kena. Lalu baka kasihan di rumah tangga itu sehidup samati. Lamun nang sudah orang duduk bertiga sasak, datang inya, pak duduk, habis orang pada kawal lagi duduk. lain itu sudah. Atau mbahnya datang menceleng tadada assalamualaikum. Nomor tiga, engkau menyambat ngarannya nang paling bagus, nang paling menyenangkan hatinya. Jadi kan harapan itu biasanya ada kalau gelar, gelarnya tak ada. Nah, namun kita di sini nang biasa umpama anak nang pertama tuh Fatimah. Lalu biasa urang anak pertama itu kan gembira banget hati, hanyar bisi anak ya Allah, mesti imong hati. Lalu disambat bepanya timah, bepanya timah, imong nyata. Ada anak nang kalima, nang orang sudah lancak, tak kurang sedikit. Matinya rajin orang menyambat tak. Ano siapa nih itu jar? Ujar nang betakun nih. Ano umanya timah jar. Padahal timah tu banyak besi dang sana. Banyak. Kenapa jadi nang pertama disambat? Memang tak itu caranya. Karena nang pertama itu paling menyuka kanan. Memanggil dengan nama yang paling bagus, yang paling disayanginya, Abu Muhammad, minta dah, Bu Muhammad, minta. Jangan menyambat kawal kan? Ayam picak ya. Sama renang semalam, laki tu jadi guru, sekali menyambat bang ya. Oh, guru disambat abang. Kalau pina maknanya bangkak. Bangang ya. Orang sambat ya kalau tuan guru minta. Jangan minta ru. Bisa aja rusak. Firman Allah Ta'ala sebagai penutup. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Bermula orang-orang nang menjadi sahabat Nabi dunia akhirat. Sifat mereka itu kasar, keras terhadap orang kafir harbi. Sasama Islam, sasama beriman, ruhama ubainahum, bakasih sayangan. Lalu Ibnu Abbas, sepupu Nabi, nang ahli tafsir, mengatakan, apa arti ruhama ubainahum? Yad'u salihuhum li talihihim, wa talihuhum li salihihim. Idza nadara talihu ila salihi min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lahu fima qasamta lahu minal khairi wa tabbitu alaihi wa anfa'na bihi. Wa idza nadara salihu ila talihi qala Allahumma hdihi waghfir lahu wa tub alaihi. Ini tafsir Ibnu Abbas mentafsirakan ruhama ubainahum, yaitu mendoakan orang-orang yang soleh untuk orang-orang nang fasik, dan orang-orang nang fasik mendoakan orang nang soleh, saling doa mendoakan. Apabila orang nang fasik melihat orang nang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW, ujar si nang fasik, ya Allah, berikan keberkatanlah orang nang soleh itu pada nang pian bari kepadanya dari kebaikan, dan tetapkan sampai ke mati kebaikannya, dan ulun minta manfaat kebaikannya, ujar si nang fasik. Apabila memandang orang nang soleh kepada orang nang nakal, ujar orang nang soleh, ya Allah, bari patunjuk kebenaran inya. Ampuni segala dosanya, terimalah taubatnya. Itulah maksud daripada ruhamau bainahum, ujar sepupu sekali Nabi nang ahli tafsir Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita dan semua muslimin muslimat. Amin Allahumma amin. Ulun mengaku banyak dosa lawan Tuhan dan lawan makhluk terumah kematian ini, maka ulun mohon minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, terutama orang-orang nang mahadiahi lawan ulun makanan, minuman, pakaian.